Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala ali wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Muhammad bin Salih al-Utsaimin rahimahullah. Al-ijma'u ta'rifuhu al-ijma'u lughatan al-'azmu wal-ittifaq. Beristilah al-ijma'. Nah, al-ijma' ta'rifu definisinya lughatan al-'azmu wal-ittifaq. Al-'azmu wal-ittifaq. Al-'azmu artinya tekad, al-ittifaq artinya kesepakatan. Nah, ini makna secara bahasa, ya. Istilahan ittifaqu mujtahidi hadhihi al-ummati ba'da an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala hukmin syar'iyyin. Secara istilah, ijma' adalah ittifaqu kesepakatan mujtahidi hadhihi al-ummah. Kesepakatan para mujtahid umat ini. Ya, pakar ijtihad umat ini. Ba'dan Nabi, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada hukum syar'iyyin, di atas satu hukum syar'i. Ya, ittifaqu mujtahidi hadhihi al-ummati ba'dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala hukum syar'iyyin. Naam, sudah dihafalkan tarifnya. Baik. فخرج بقولنا اتفاق وجود خلاف ولو من واحد فلا ينعقد معه الإجماع فلا ينعقد معه الإجماع. Keluar dengan ucapan kami ittifaq, kesepakatan, وجود خلاف, adanya khilaf. Adanya khilaf. Walau min wahid. Meskipun khilaf itu, pendapat yang berbeda itu muncul dari satu orang mujtahid. Fala yan'aqidu ma'ahu al-ijma'u, maka al-ijma'a tidak terjadi bersama adanya khilaf. Tidak terjadi ijma' bersama dengan adanya khilaf tersebut. Nah, tidak terjadi kesepakatan. Karena ada khilaf, meskipun dari satu orang. Baik. Wa kharaja bi qawlina mujtahidi al-awwam wal muqalliduna fala yu'tabaru ittifaquhum wala khilafuhum. Nah, keluar dengan perkataan kami mujtahidi, ittifaqu mujtahidi, yani mujtahidi, para mujtahid. Keluar darinya dua golongan. Golongan karena yang kesepakatan yang diperhitungkan adalah kesepakatan para mujtahid, golongan mujtahid. Keluar darinya dua golongan, yaitu al-awam, keumuman kaum muslimin yang tidak memiliki keahlian berijtihad, tidak sampai pada tingkatan ulama mujtahidin. Begitu pula al-muqallidun, golongan yang kedua al-muqallidun, golongan yang taklid. Golongan yang taklid, yang hanya mengikut, ya, hanya membebek kepada para mujtahid. Nah, maka para wifaquhum wala khilafuhum, wifaq mereka, persetujuan mereka menyetujui pendapat para mujtahid itu tidak diperhitungkan. Khilaf wala khilafuhum, khilaf mereka menyelisih juga tidak di Nah, فخرج بقولنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة فخرج بقولنا هذه الأمة إجماع غيرها فلا يعتبر. Nah, keluar dengan ucapan kami هذه الأمة مجتهدي هذه الأمة اتفاق مجتهدي هذه الأمة إجماع غيرها فلا يعتبر. keluar dengan qais hadil ummah ijma'u ghairiha, ijma' selain umat ini. Fala ya'tabar, maka tidak diperhitungkan. Maka tidak diperhitungkan. Naam. Qira. Wa kharaja bi qawlina ba'da an-nabi sallallahu alaihi wasallam ittifaqun fi 'ahdi an-nabi sallallahu alaihi wasallam fala yu'tabar ijma'an min haythu qawluhu dalilan. لأن الدليل حصل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. من قول أو فعل أو تقرير. ولذلك إذا قال الصحابي كنا نفعل أو كانوا يفعلون كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان مرفوعا حكما لا نقلا في الإجماع. Baik. Keluar dengan ucapan kami ba'da Nabi, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittifaq wa mujtahid li hadhihi al-ummati ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keluar dengannya ittifaquhum fi 'ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesepakatan para mujtahid pada masa Nabi sallallahu, para sahabat yang mujtahid, para yang tergolong mujtahid. Ya, jika bersepakat di masa Nabi, fala ya'tabar ijma'an, maka itu tidak dianggap sebagai ijma'. Min haitsu kaunu dalilan, ditinjau dari sisi, dari segi sebagai suatu ijma' yang menjadi dalil, itu tidak. Ya, meskipun ittifaq yang terjadi itu secara makna yang termasuk ijma', ittifaq, tapi dari segi bahwa itu menjadi dalil, merupakan ijma' yang menjadi dalil, tidak. Kenapa? Karena dalil hasilnya di sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dalil itu dihasilkan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena di masa hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam ada Nabi yang berfatwa. Naam. Jadi yang jadi dalil adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh mereka. Min qawlin aw fi'lin aw takririn. Ya, baik sunnah itu berupa ucapan Nabi yang diriwayatkan oleh mereka atau perbuatannya atau persetujuannya. Naam. Oleh dalik, oleh karena itu, idza qala sahabiyyu, apabila seorang sahabat mengatakan, kunna naf'alu, adalah kami melakukan, aw kanu yaf'alun, atau adalah mereka, yang para sahabat melakukan, kada, demikian, ya, ala ahdin nabi, sallallahu alaihi wasallam, di masa Nabi alaihi wasallam, jika ada riwayat dengan sikap seperti itu, kunna naf'alu kada ala hadi nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka kami mengerjakan demikian di masa Nabi alaihi wasallam, kami yaf'aluna kada ala hadi nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah mereka melakukan demikian di masa Nabi alaihi wasallam, karena adalah itu tergolong marfu'an hukman yang telah kita pelajari, tergolong dari segi riwayat marfu'an hukman, marfu' secara hukum, ya, hujjah seperti hadis yang marfu, meskipun tidak dinisbatkan langsung kepada Nabi Alaihissalam secara hakiki, karena tidak dinisbatkan langsung ke qaulnya atau fiilnya atau takrirnya, tapi dinisbatkan ke masanya yang dilakukan oleh sahabat di masanya. Ya, antara kita lewati bahwa jika itu sesuatu yang terlarang, maka akan datang wah. Oh, seperti ucapan siapa itu pun nana azil wal Quran yang zil. Ucapan ja, ya biri ya. Nah, lau kana mimma nuhya anhu dan hana sa'ana nana al Quran bin nahya anhu. Nah, baik, jadi jelas ya. La naqlan lil ijma'. Nah, ini tadi seperti ini. Dari segi riwayat dan marfu' hukman, la naqlan lil ijma', bukan penukilan ijma', bahwa mereka semua mengerjakan itu ijma' mereka lah. Jadi bukan dalil dari segi ini, bahwa itu adalah penukilan ijma' sahabat sehingga dalil lah. Jadi ini dalil bahwa itu sesuatu yang sifatnya marfu', ya, secara hukum disandarkan kepada Nabi SAW secara hukum, hujjah. Nah, kalau فخرج بقولنا على حكم شرعي اتفاقهم على حكم قليل هو عادي فلا مدخل له هنا. في البحث في الإجماع كدليل من أدلة الشرع. Keluar dengan perkataan kami ada hukum syar'i ittifaqu mujtahidi hadhihi al-ummati ba'da an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala hukm syar'i atas hukum syar'i. Keluar dengan ucapan kami ini ittifaqu ala hukm aqli wa adli, keluar dengannya kesepakatan mereka atas satu hukum logika, ya, hukum yang bersifat logika hasil, ya, atau hukum adat. Selama terkendala hukumnya, maka tidak ada celah untuknya di sini untuk dikatakan ijma. Idil bahsu, karena pembahasan ini fil ijma'i, tentang ijma', pembahasan ini adalah tentang ijma' kadalilin min adillati syara', sebagai bagaikan satu dalil dari dalil syara'. Ijma' sebagai satu dalil dari dalil syara'. Sementara ya hukum akal, logika, hukum adat itu bukan hukum syar'i. Baik, sudah dihafalkan ya? Sudah dihafalkan definisinya? Nah, coba diulang definisinya. Ittifaqu, kita hafalkan semua mulai dari ittifaqu. Ittifaqu mujtahidi hadits ummati ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam ala hukmi syar'iyyah. Ittifaqu mujtahidi hadits ummati ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam ala hukmi syar'iyyah. Ittifaqu mujtahidi hadits ummati ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam ala hukmi syar'iyyah. والإجماع حجة لأدلة منها الأول قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فقوله شهداء على الناس يشمل الشهادة على أعمالهم وعلى أحكام أعمالهم. فالشهيد قوله مقبول. طيب sebelum lanjut, di sini ada faedah, nah, yaitu wal kalimah hujjatul adillati minha, ya, di antara dalil tersebut minha istadalla asy-Syafi'i bi qouli ta'ala, sebelum yang dalil disebutkan syekh ada tambahan catatan ta'liq, istadalla asy-Syafi'i bi qouli ta'ala وَمَنْ يُشَاقِكِ الرَّسُولَ وَاسْتَدَلَّ الشَّافِعِيُّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى وَمَنْ يُشَاقِكِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الشافعي بدليل من آيات إني mengenai pendalilan إجماع. ومن يشاقق الرسول, barang siapa menentang Rasul, من بعد ما تبين له الهدى, setelah jelas baginya petunjuk itu, ويتبع غير سبيل المؤمنين, dan mengikuti selain jalannya kaum mukminin. Jalan-jalannya kaum mukminin, para sahabat dan yang mengikuti jalan mereka semuanya. Nah, tanpa ada menyelisihi ijma' mereka, sahabat dan setelahnya, nuwallihi ma tawalla, kami biarkan dia pada apa yang dipilihnya manusia di jahannam dan kami bakar di dalamnya atau ke jahannam saat masih ada yang terjerat dan kembali. Nah, pada karena itu disesatkan orang-orang yang menyelisihi akidah, manhaj, ya keimanan kaum mukminin para sahabat. Karena sahabat ijma' sepakat mereka dalam masalah akidah, masalah keimanan. Hanya setelahnya wajib mengikuti keimanan mereka. Akidah mereka yang menyelisihi mereka disesatkan. Karena kesepakatan mereka dalam masalah itu lagi adalah hujjah. Begitu pula dalam masalah-masalah yang lainnya. Wajib. Nah, kemudian dalil yang disebutkan oleh Syekh yang pertama di sini adalah ayat wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat wasatan, yakni umat pertengahan yang adil. Pertengahan adil, tidak ifrat, tidak ekstrim, berlebihan. Tidak pula ya, tafriz, tidak pula mengurang-urangi, tidak pula mengurangi dari yang sebenarnya. Jadi pertengahan adil, tidak ifrat berlebihan dan tidak tafriz mengurangi. Nah, litakunu syuhada 'alan nas, agar kalian menjadi syuhada, para saksi atas seluruh manusia. Faqauluhu syuhada 'alan nas, maka firman Allah Ta'ala syuhada 'alan nas, para saksi atas manusia, yashmalu syahadata 'ala amalihim, meliputi persaksian atas amalan-amalan manusia, wa 'ala ahkami a'malihim, dan atas hukum-hukum amalan-amalan mereka. Nah, ini ya, meliputi persaksian umat ini atas amalan mereka dan hukum-hukum amalan mereka. Nah, itu adalah hukum syar'i. Wasyahidu qawlun maqbulun. Qawluhu wasyahidu, yang namanya saksi, yang direkomendasi sebagai saksi, qawluhu maqbul, ucapannya diterima, persaksinya diterima. Dan di sini persyaratan sebagai saksi terpenuhi karena sudah dikatakan ummatan wasaqan, umat yang adil, tidak ekstrim berlebihan dan tidak mengurangi. Mereka rekomendasi sebagai saksi atas amalan manusia dan hukum amalan mereka. Jadi ketika mereka bersaksi atas suatu hukum syar'i sepakat ijma, berarti tidak boleh diselisih. Karena mereka telah bersaksi atas satu hukum syar'i dari Allah SWT. Maka itu hujjah bagi yang lainnya. Telahnya. Wajib. Yang kedua. Dan yang kedua. Qul ta'ala wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul. Dala ala anna mattafaqu 'alaihi haqqun. Dan yang kedua ayat, fa in tanaza'tum fi syai'in. Maka jika kalian berselisih pendapat tentang sesuatu, farudduhu ila Allah, maka kembalikanlah perselisihan itu kepada Allah, Al-Qur'an, wa Rasul, kepada Rasul di masa hidupnya dan kepada sunnahnya setelah meninggalnya. Ayat ini dalla, menunjukkan ala anna mattafaqu 'alaihi haqqun, bahwa menunjukkan atas ya, bahwasanya apa yang mereka sepakati hak, benar. Karena mereka diperintahkan untuk kembali merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah, ya. Ketika mereka berselisih, perhatikan baik-baik. Mereka diperintahkan untuk merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah ketika mereka berselisih. Siapa yang benar di antara mereka dalam perselisihan itu? Siapa yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah? Ketika mereka, itu berarti ketika tidak berselisih, mereka di atas kebenar. Nah, sudah satu hujjah yang tidak menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Kan begitu? Nah, bisa dimahami? Mereka diperintahkan oleh Al-Quran Sunnah untuk melihat siapa yang sesuai Al-Quran Sunnah ketika berselisih. Ketika tidak berselisih, tidak. Karena kesepakatan mereka itu adalah hujjah dan itu sudah tidak bertentangan. Itu sudah sesuai kesepakatan mereka, mesti sejalan dengan Al-Quran dan Ahlul. Sebenarnya persaksian yang didalil bahwa kesepakatan mereka yang merupakan dalil yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Ahlul. Baik. Dalil tambahan lagi, jadi sudah dua ayat ya, dari Syekh dan tadi ada tambahan dalilnya Syafi'i, tambahkan jadi empat, juga Qawluhu ta'ala, fa'in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Fa'in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Fa mafhumul mukhalafati, annahum لا يهتدون إذا لم يؤمنوا أنهم لا يهتدون إذا لم يؤمنوا بمثل ما آمن به هؤلاء بمثل ما آمن به هؤلاء طيب جدي فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به أبابنا مالك بالإيمان seperti keimanan kalian, kalau disadau, yaitu para sahabat, dan yang mengikuti keimanan para sahabat, pasti, yaitu keimanan para sahabat, yang dikurang dan seluruh tabi'in, yang mengikuti keimanan para sahabat, sama. Artinya tidak boleh dia mengikuti keimanan para sahabat, akunya mereka. Ya. Karena mereka berijma' dalam keimanan, dalam masalah iman dan akidah. Jika mereka mengikuti berima seperti keimanan kalian, sungguh mereka akan dapat petunjuk. Mafhum mukhalafah, maka mafhum mukhalafah, yakni makna yang tersirat, kebalikan makna yang tersirat dari ayat. Mafhum mukhalafah, mafhum artinya tersirat. Kembalikan makna yang tersirat di ayat annahum la yahtadun, bahwasanya mereka tidak mendapat petunjuk, tidak berjalan di atas petunjuk, idza lam yu'minu bimitsli ma amana bihi haula, jika mereka tidak beriman seperti keimanan para sahabat itu. Jadi ketika keimanan mereka menyelisihi akidah mereka, menyelisihi ijma para sahabat, berarti mereka tidak mendapat petunjuk. Ini menunjukkan bahwa ijma mereka adalah hujjah. Padahal itu diantara yang selalu dianggap oleh ulama kita sebagai mutlaknya dan yang lain telahnya. Ya, dan sebelumnya, ketika ya mengilzam ya al-mukhalifun, nah lebih dari lahwa dikatakan bahwa mereka menyelisih ijma' sahabat. Ini adalah akidah, adalah akidah yang sahabat ijma'. Ketika mereka menjadi ijma' sahabat, mereka dianggap sesat. Karena ijma' sahabat adalah hujjah. Ijma' adalah hujjah. Dan sahabat mereka berijma' dalam masalah akidah. Tidak berselisih dalam masalah akidah. Baik, tersisa dua dalil dari sunnah. Salih. Salih. Qawluhu sallallahu alaihi wa sallam, La tajtami'u ummati ala dalalati. Baik. Hadith Nabi SAW, La tajtami'u ummati ala dalalatin. La, tidak tajtami'u, tidak akan bersepakat ummati, umatku ala dalalatin, di atas kesesatan. Jadi, jika mereka, Nabi di sini menegaskan bahwa umat itu tidak akan bersepakat atas kesesatan. Berarti ketika mereka bersepakat, berijma', mesti itu kebenaran. Fayyid, itu hukum yang benar. Ini adalah penegasan dari Nabi SAW. Baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi. Ya, oleh Tirmidzi. Dan hadis ini memang ada kelemahan, tetapi kata Al-Albani isnadu dhaif, lakinnahu hasanun bi majmu'i turuqi. isnaduhu dhaif walakin hasanun bi majma'i turuqih. Telah syarahtu lakin hasan bi majma'i turuqih. Nah, bisa dilihat as-sahihah nomor 1331. Nah, الرابع أن لا قيل إجماع الأمة على شيء إما أن يكون حقا وإما أن يكون باطلا، فإن كان حقا فهو حجة وإن كان باطلا فكيف يجوز أن تجمع هذه الأمة التي هي أكبر الأمم على الله أن تجمع وإن كان باطلا فكيف يجوز أن تجمع هذه الأمة التي هي أكرم الأمم هي أكرم bukan sampai cetak ya kalian semua tajma gitu tidak ada tajtani ya tapi tujma jadi baca saja fakif yajuz an tujma tidak ada tajtani anda tidak ada an tujma berarti اجمع الأمة اجمع الأمة نعم رسيا فتدي بس وكيف يجوز أن تجمع في الأمة يعني اجمع نعم قلت تالي لنجد أجل وإن كان باطلا فكيف يجوز أن تجمع هذه الأمة التي هي أكرم الأمم على الله منذ عهد نبيها إلى قيام الساعة على أمر باطل لا يرزق الله هذا من أكبر المحال هذا من أكبر المحال طيب أن نقول kita mengatakan إجمع الأمة على شيء sepakat الأمة atas sesuatu إما يكون حقا وإما يكون باطلا ada dua kemungkinan apakah ijma' umat itu hak benar atau ijma' mereka batil. Bahkan hak, apabila ijma' mereka itu dikatakan hak kebenaran, bahwa hujjah, maka tentunya hujjah. Wa in kana batilan, jika ijma' mereka tergolong kebatilan, fakaifa yajuzu, maka bagaimana mungkin bisa, bagaimana bisa, an tujmi' hadhihi al-ummah, ummat ini berijma' bersepakat. Ummat ini allati hi akramul umami 'ala Allah, yang merupakan ummat yang paling mulia di sisi Allah dari seluruh umat-umat yang pernah ada. Berdasarkan dan dalil Al-Qur'an dan Sunnah. Di antaranya lewat وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس. Nah, bagaimana mungkin umat yang paling mulia dari seluruh umat yang pernah ada ini ijma' bersepakat ya umat yang paling mulia dari seluruh umat mundu ahdi nabiyya ila qiyamis sa'ah sejak masa nabinya sampai hari kiamat seluruhnya berijma' dan sepakat an amrin batil atas sesuatu yang batil dan tidak ada satu pun yang menyelisihi tidak ada satu pun yang mengingatkan bahwa itu batil la yarzu bihi Allah ta'ala satu perkara batin yang Allah tidak ridha dengannya, kemudian Allah biarkan seluruh umat menyepakatinya kan tidak mungkin. Umat ini adalah umat yang terbaik, umat wasata, ya, umat termulia, akrab umat. Mereka ijma terus menerusan sampai terjadi hari kiamat, sampai hari kiamat, tanpa ada yang menyelisihi kebatilan itu dan Allah biarkan. Padahal Allah tidak ridha dengan itu, tidak mungkin kan. Hadza min akbaril muhal. Ini termasuk di antara perkara mustahil yang terbesar. Ini menunjukkan jika mereka semua sepakat, ya, maka itu adalah kebenaran dan hujjah. Baik, anak tadi dia ada, karena Allah kita, dan ada sumpul lain. Dihafalkan ya, hujjah-hujjahnya ya. Kita akan berusaha untuk selalu merajah sebelum lanjut agar apa yang kita pelajari sambil kita pahami juga kita mengamalkannya. Nah, sama dengan itu.